kembali padamu. Tapi apalah dayaku, kini ku tak ada yang punya. Tapi ku tak bahagia. Ku ingin merasakan cinta yang hanya dari padamu. Kini ku tak temukan cinta. Bersama dia, malam dia lebih indah, lebih mempesona. Tapi hatiku tak bisa terpindah ke lain hati. Seperti dulu.